Konsultasi Syariah. Hukum memakai mobil plat merah untuk kepentingan pribadi. Pertanyaan: apa hukum menggunakan mobil plat merah untuk kepentingan pribadi? Misalnya untuk jalan-jalan di sekitar kota, tidak keluar kota, di hari libur. Apakah ini termasuk korupsi? Jawaban: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Allah melarang kita untuk menggunakan harta milik orang lain tanpa alasan yang dibenarkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan 'an taradin minkum." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta orang lain di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali melalui perdagangan yang saling ridha di antara kalian. Quran Surat An-Nisa ayat 29. Ayat ini menjelaskan larangan mengambil hak orang lain tanpa alasan yang benar. Dan Allah sebut sebagai makan harta orang lain secara batil. Termasuk mengambil hak orang lain adalah memanfaatkan barang milik orang lain tanpa seizinnya. Jika barang itu milik satu orang, maka jika ada kawannya yang hendak menggunakannya, dia harus izin ke pemilik ini. Lalu bagaimana jika barang itu milik banyak orang? Dia harus izin ke semua pemiliknya, dan itu tidak mungkin bisa dia lakukan. Barang milik negara, haknya ada di tangan negara, sehingga harus digunakan sesuai peruntukannya, yaitu untuk kepentingan negara dan rakyat. Karena ketika pengadaan barang ini, semua masyarakat memahami, ini untuk kepentingan bersama. Dalam Islam, menguasai hak milik umum untuk kepentingan pribadi, baik penguasaan sementara atau selamanya, seperti korupsi, disebut dengan gulul, yaitu harta khianat. Syekh Sulaiman Al-Bujairami, salah satu ulama Syafi'iyah mengatakan, gulul secara makna bahasa artinya khianat. Namun istilah ini lebih dikenal untuk menyebut orang yang mengambil harta ghanimah sebelum dibagi. Karena itulah, para ulama melarang menggunakan barang milik negara untuk kepentingan pribadi. Di antaranya Imam Ibnul Utsaimin rahimahullah, beliau pernah ditanya, apa hukum menggunakan mobil milik negara untuk kepentingan pribadi? Jawaban beliau, mobil milik negara atau fasilitas lainnya milik negara, seperti mesin fotokopi atau lainnya, tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi seseorang, karena barang ini dipergunakan untuk kemaslahatan umum. Jika seseorang menggunakannya untuk kebutuhan khusus, ini termasuk pelanggaran terhadap hak masyarakat umum, dan dia menguasai sendiri, sementara orang lain tidak mendapatkan manfaatnya. Beliau melanjutkan, sesuatu yang menjadi milik umum, yaitu milik kaum muslimin, tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi. Dalilnya adalah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan gulul, yaitu orang mengambil ghanimah untuk kepentingan pribadi, padahal itu milik bersama. Lalu beliau ditanya, bagaimana jika atasan mengizinkan penggunaan fasilitas itu? Apakah masih bermasalah? Jawaban beliau, tetap bermasalah. Meskipun atasan mengizinkan penggunaan fasilitas ini. Karena fasilitas ini bukan milik atasan, bagaimana mungkin dia bisa memberikan izin untuk orang lain? Demikian, Allahu A'lam.